بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah kita telah sampai pada halaman yang ke-80 90 kata ikhwan, masih berbicara tentang permasalahan zakat. Qala al-muallif rahimahullah: ثم ذكرت من تحرم عليه الصدقة. Kemudian aku menyebutkan orang-orang yang diharamkan atas mereka untuk menerima sedekah. Naam. Di sini akan disebutkan beberapa jenis. Di antara mereka yang tidak berhak untuk menerima sedekah tersebut. Lalu kemudian setelah itu kita akan jelaskan pula diarahkan kemana sedekah itu. Beliau mengatakan wal umdatu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang menjadi sandaran dalam permasalahan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hadza fiha, yakni la nasiba fiha, tidak ada bagian dalam sedekah itu li ghaniyyin, bagi orang yang kaya. Wala liqawiyyin muktasib. Dan tidak ada pula bagian sedekah bagi orang yang kuat, yang mampu untuk bekerja dan beramal. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan selain mereka. Walahu syawahid, dan mempunyai penguat-penguat. Wa huwa haditsun sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa alaihi jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa bagi orang yang kaya tidak ada hak bagi mereka untuk menerima sedekah tersebut. Kasyafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad. Seperti pendapat al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa in ikhtalafu fi haddil ghina, walaupun mereka berselisih. Apa definisi atau apa batasan seorang itu dikatakan kaya? Naam, sehingga untuk membedakan mana yang kaya, mana yang tidak termasuk kaya, mereka berselisih dalam menetapkannya, dalam menyebutkan batasannya. Wa hiya mas'alatun jadiratun bitasnifin mustaqil, dan ini merupakan permasalahan yang sepantasnya untuk dikarang dengan karangan yang tersendiri, pembahasan khusus. Wa la yusmahu hadzal maqam biha, dan tidak diperkenankan di tempat yang ringkas ini tentunya untuk membahas permasalahan tersebut. Nanti akan disebutkan sebagiannya dalam pembahasan tentang fakir miskin. Yang jelas bagi orang yang gani tidak ada hak bagi mereka. Hanya saja para ulama mengecualikan. Kecuali kalau mereka termasuk di antara 8 golongan itu. 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti kalau orang kaya tapi dia bertugas sebagai amil. Minal amilina alaiha. Orang yang bertugas sebagai amil zakat. Para ulama menjelaskan bahwa walaupun dia orangnya kaya, mempunyai kekayaan. Kalau dia kemudian bertugas dan diangkat sebagai amil oleh pemerintah, maka dia pun berhak untuk mendapatkan sebagian dari sedekah tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang amil yang dia dalam keadaan miskin, fakir. Dia fakir, dia sebagai amil. Maka ini dia diberikan zakat ataukah dia mendapatkan hak untuk mendapatkan sedekah dari dua sebab. Yang pertama adalah sebab dia sebagai seorang fakir. Dan yang kedua sebab dia diangkat sebagai amil. Naam. Thumma alu Hashimin wa mawalihim. Kemudian keluarganya dari Hashim. Banu Hashim. Keturunan Hashim. Ya, yang dari situlah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini kedudukannya sebagai kakek yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bapak yang ketiga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya siapa ikhwan? Abdullah, kemudian kakeknya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya lagi siapa? Hashim. Ya. Dan Hashim adalah merupakan di antara anak-anaknya yang terpilih. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa min Bani Kinana Hashim." Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Kinana itu memilih Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara anak cucunya Hashim. Nah, dan Hashim ini mempunyai beberapa saudara, ada 3 saudaranya dari ayah yang satu. Ya. Dari ayah yang satu. Yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf ini mempunyai 4 anak. Laki-laki. Yang pertama Hashim. Yang kedua Muttalib. Ya. Nah, dari situ kemudian dinisbahkan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib dinisbahkan ke pamannya itu. Karena ketika dia berjalan bersama pamannya, orang menyangka dia itu budaknya si Muttalib. Sehingga dipanggil dengan Abdul Muttalib. Padahal bukan budaknya. Kemenakannya. Nah. Muttalib ini saudara Hashim. Dan di sana ada saudara yang lain lagi. Yaitu Naufal dan Abdu Syams. Ini 4 dari anak Abdu Manaf. Ya. Yang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Hashim. Terpilih. Ya. Maka yang disebut dengan Alu Hashim adalah anak keturunannya dari Hashim. dari Hashim ke bawah. Tidak termasuk Muttalib, Naufal, dan Abdus Syams. Itu tidak termasuk. Nah, Ahlu Hashim inilah yang kemudian disebut sebagai Ahlul Bait. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Sedangkan Banul Muttalib, Banu Naufal, dan Banu Abdus Syams tidak termasuk dalam Ahlul Bait. Wa mawalihim, dan budak-budak yang mereka bebaskan. Jadi siapa saja dan mereka yang mereka bebaskan dari budak, maka budak-budak tersebut diikutkan kepada Banu Hashim. Nah, maka mereka ini diharamkan untuk menerima sedekah, mengambil sedekah. Li hadithi Abi Rafi'in inda Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Berdasarkan hadithnya Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidhi, dan An-Nasai. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan min Bani Makhzum ala sadaqah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengutus seseorang dari Bani Makhzum untuk mengambil sedekah. Faqala li Abi Rafi', maka beliau pun mengatakan pada, maka orang ini pun mengatakan kepada Abu Rafi', ya, ishabni kaima tusibu fiha. Dia mengatakan kepada Abu Rafi', temani aku, ya, agar kemudian kamu bisa mendapatkan apa yang ada dari sedekah itu, mendapatkan bagiannya. Nah. Faqala, maka Abu Rafi' mengatakan, "La, tidak, hatta atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa as'ala." Sampai aku mendatangi Rasulullah lalu bertanya, apakah boleh Abu Rafi' untuk mengambil dari sedekah itu? Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala. Maka berangkatlah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata la tahillu lana, sesungguhnya sedekah itu tidaklah halal bagi kami, ya, bagi kami, yakni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa inna mawali al-qaumi min anfusihim, dan sesungguhnya budak-budak yang mereka bebaskan itu termasuk dari Banu Hashim itu sendiri, ya, dari Banu Hashim. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa hukum al-mawali sama hukumnya dengan Ahlu Hashim, yang mereka semuanya tidak diperbolehkan atas mereka untuk menerima sedekah. Sebab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan yang paling mulia. Nasab mereka itu min asyrafin nas. Keturunan yang paling mulia, nasab yang paling agung. Ya, karena mulianya mereka, mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Mereka tidak boleh untuk mengambil zakat. Bukan dalam rangka merendahkan mereka, tapi memuliakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innaha la tahillu li ali Muhammadin wa innama hiya awsakhun nas." Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah kotoran-kotorannya manusia, dari harta manusia dikeluarkan dari sedekah yang wajib atas mereka, mereka ketika mengeluarkan itu adalah merupakan kotoran dari harta mereka untuk membersihkan harta mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Jadi manfaat dari sedekah tersebut untuk mensucikan harta mereka sehingga yang dikeluarkan itu bagaikan sampah dari sedekah mereka. Makanya tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka, mereka disebabkan karena mulianya nasab dan keturunan mereka. Nah, maka dari sini pula ikhwan fillah azakumullah, para ulama menjelaskan bahwa yang diharamkan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah yang wajib. Ya, seperti zakat, mal dan yang semisalnya. Adapun kalau sedekah itu sedekah yang sunnah, sedekah tatawu, maka bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, karena itu bukan ausakhun nas. Itu bukan yang kotor dari harta kaum muslimin. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi diri beliau sendiri mutlak tidak boleh beliau menerima apakah itu sedekah yang wajib ataukah yang sunnah. Nah, adapun pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Sebagian para ulama menyatakan boleh kalau sedekahnya itu sunnah. Karena tidak termasuk dalam ausakh, dalam sampah dari harta itu. Dan pendapat itu dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Naam. Ya. Jadi kalau siapa dari mereka dari keturunan Hashim tidak boleh mereka menerima sedekah. Tapi hadiah boleh. Tapi hadiah boleh. Nah, pernah ada salah seorang teman kita waktu itu berangkat sedang perjalanan dari Ma'rib menuju ke Damaj. Di tengah perjalanan kita singgah karena di dekat itu ada ladang orang-orang menanam syammam, melon, ya. Syammam namanya. Maka kita turun ingin membeli. Orang Arab sepertinya kalau mereka barang mereka dibeli langsung di sini mereka tidak mau rupanya. Ya. Maka dia mengatakan silakan kalian ambil ini sedekah dari saya. Teman-teman ini termasuk dari Banu Hashim. Ya. Dia mengatakan wah, kalau sedekah saya enggak bisa. Kalau hadiah saya mau. Tayyib hadiah. Nah, sudah ngambil. Nah, itu hadiah boleh. Tapi kalau sedekah tidak. Nah. Wa amma mawalihim kama fil hadits fa huwa madhhabul jumhur. Adapun budak-budak yang dibebaskan oleh mereka sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ka Ahmad wa Syafi'i wa Abi Hanifah rahimahumullah. Seperti pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Nah, bagaimana kalau kemudian Banu Hashim ini termasuk di dalam 8 golongan? Misalnya, di antara Banu Hashim ada yang mujahid fi sabilillah. Ada yang berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka berhak mendapatkan ini atau tidak? Kalau secara umum kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara mutlak mereka tidak berhak untuk mendapatkan. Yang mereka berhak untuk mendapatkan adalah khumus dari ghanimah. Nah, tapi kalau tidak ada ghanimah, tidak ada yang lainnya, ya darurah. Wad-darurah tubihu al-mahdhurah, maka tidak mengapa bagi mereka untuk mendapatkan sedekah tersebut bila tidak ada yang lain. Wal yu'lam, dan diketahuilah annal imam asy-syafi'i ja'ala ma'a bani hasyim bani al-muttalib. Al-imam asy-syafi'i rahimahullah beliau menjadikan bersama Banu Hasyim itu banul muttalib. Jadi Banul Muttalib termasuk di antara orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah pula. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ihtijajan fi ma thabata fi sahihil Bukhari. Dengan berhujjah terhadap apa yang sahih dalam sahih Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama banu Hashim wa banul Muttalibi syai'un wahid. Sesungguhnya Banu Hashim dan Banul Muttalib itu satu. Ya. Banu Hashim dan Banu Muttalib satu. Nah. Jadi dari hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah hukum antara Banu Hashim dan Banu Muttalib. Maka sebagaimana Banu Hashim, mereka tidak berhak menerima sedekah, demikian pula Banu Muttalib. Demikian pula Banu Muttalib. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika terjadi pengukuhan terhadap Banu Hashim, maka mereka diberikan pertolongan oleh Banu Muttalib. Ya. Ketika diberikan pertolongan, dibantu oleh Banu Muttalib, maka Banu Hashim pun merasa mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Banu Muttalib, sehingga Rasulullah SAW mengucapkan ini, bahwa Banu Hashim dan Banu Muttalib itu satu. Nah, sebagian para ulama memahami hadis ini satu juga dalam permasalahan hukum. Sedangkan sebagian para ulama yang lain itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan satunya Banu Hashim dan Banu Muttalib dalam hal mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di antara mereka. Nah. Ya. Wa hadha ihtijajun sahih, kata beliau, hujjah yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hujjah yang benar. Ya ja'alu ala Muhammad hum bani Hashim wa bani Muttalib. Wallahu alam. Yaitu dengan menjadikan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Banu Hashim dan Banu Muttalib masuk dalam Ahlul Bait. Ya. Ini pendapat beliau dan hujahnya cukup kuat, yaitu dengan hadis ini. Walaupun sebagian dari kalangan para ahlul ilm dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa Banul Muttalib tidak termasuk. Nah, hadis ini hanya menjelaskan dalam hal muazarah wa munasarah. Wallahu alam bissawab. Ya. Dan sesungguhnya hujjah yang dijadikan oleh Imam Syafi'i cukup kuat. Wa qad dzukira an ba'd ahli al-ilm mukhalafa. Dan telah disebutkan dari sebagian para ulama adanya perselisihan, yakni ada yang menyelisih pendapat ini. Fa ajazu shadaqah ala Bani Hashim. Maka mereka membolehkan sedekah itu terhadap Banu Hashim. Wal haqqu zahir, dan yang hak adalah yang benar, nampak. Wa fil babi haditsu katsiran ma taqaddama yughni anha. Di dalam bab ini banyak hadis-hadis, apa yang telah kita sebutkan itu sudah cukup untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi dalam hal Banul Muttalib memang terjadi perselisihan apakah mereka termasuk dari kalangan Ahlul Bait atau tidak termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Adapun yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang sangat nampak sekali kekuatan madhab yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Innama Banu Hashim wa Banul Muttalibi syai'un wahid. Ya, bahwa Banu Hashim dan Banul Muttalib itu satu. Nah, kalau mungkin, kalau ada yang mengatakan itu kan dalam hal munasarah wal mu'azarah. Tapi, kaidah menyatakan, al-ibratu bi umumil lafzi. Labi khususi sebab. Bahwa menjadi ibrah adalah keumuman lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatukan, menjadikan satu antara Banu Hashim dan Banu Muttalib. Maka dalam hal ini juga termasuk dalam masalah hukum, mereka pun tidak berhak untuk menerima sedekah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tayib, sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan dari masalah ini. Fa ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.